Berikutnya huruf fa, ya. Fa huruf bibir, bibir bawah dengan gigi seri atas yang dua. Af bagian dalam, bagian dalam bibir bawah, sehingga bukan ditarik ke dalam, jangan ditarik ke dalam bagian bibirnya, supaya yang nempel bagian dalamnya. Af, af. Kalau ditarik ya, bagian luar yang nempel kan. Jangan ditarik, langsung ditempelkan aja. Af. Ya. Jadi menempelkan bibir tinggal dinaikkan aja sehingga yang tertempel bagian dalam. Af. Naam. Fa. Naam. Sifatnya jelas, hams ya, rohawa, istifal. Hafadho. Fashala. Fajaa. Khafata. Dhafawa. Sadafa. Nafaya. Dharafa. Coba diteruskan. Faza'a sampai safala. Tafadhalu. Fa. طيب.